must be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Para bapak, para ibu, para sederek sedaya, monggo nerusaken ngaji kitab Nasihul Ibad ingkang nembe dipun waos panjenenganipun Kiai Haji Mutakhir Ma'ruf. Ingkang dereng dipun waos nggih menika dawuhipun Kiai Syair saking Bahar Mutaqarrib. Bahar Mutaqarrib menika menawi wonten kitab Arut dipun singkat Mak. Mak niku mime Mutaqarrib hamzae saka tembung asobat. Asobat asobat asobat aso asobat asobat asobat aso faulun faulun faulun fa'u faulun faulun faulun fa'u ngoten pun karek ngetutno ala kulliman batali khasida atadari alaman asa tal adab ngoten mangke cuma kula durung maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syairu mim bahril mutaqaribi ala iling-iling kul ngucapo sira liman maring uwong bata kang ten mriki dimaknani dadi sapa man sing makna umum bata kang sewengi-wengi sapa man limaring ingsun iku khasidan wong kang derengki ata dari ana to ngerti sira sira wong derengki alaman ing atase wong ata dari ana to ngerti sira dudu wong derengki sih alaman ing atase wong asak takang ngalakake sira utawa gawe ala sira al adab asale al adaba ing tata krama asak ta gawe ala sira alallah ing atase Allah fi fi'lihi ing dalem penggawene Allah idza anta tekalane utawi sira iku lam tardo ora ridho sira limarang ingsun maing barang wahaba kang wis paring saka Allah fajazaka mongko muga-muga bales ing sira sapa Robbi pangeran ingsun bi anzadani kelawan yen to nambahi sapa Robbi ing ingsun wasadalan muga-muga buntoni sapa Robbi alaika ing atase sira wujuhat tolabi ing piro-piro dalani jaluk asa ta'ala Allahi fi fi'lihi idha antalam tardoli wahabi fajazaka Rabbi bi anzadani wasad ta'alaika wujuhat tolab monggo diwaca kedhuwur bareng bismillahirrahmanirrahim ala kulli mam batali hasida ada dari alaman asa tal adab asa ta'allallahi fi fi'lihi idza anta lam tardoli ma wahab fajazaka rabbi bi anzadani wa sadda alaika wujuhat talab fajazaka rabbi bi anzadani wasadda alaika wujuhat dolab. Ngoten lagune niku. Nggih lagu liyane kados Nasidaria utawa Samro Kedundung tambah pinter lagu iki. Nggih niki lagune wong tuwa nggih. Pokoke roh note ngoten niku. Pengertane terus pundi? Elingno. Ngomong nyanggone wong sing drengki nyang aku. Niki enten Kiai Syair didrengkeni wong. Mbok Syair sapa iku? Kandhanono wong sing gak seneng karo aku iku. Wong sing drengki karo aku kandhanono. Wong sing gak seneng ambek aku ngelarakno aku gawe Allah nyang aku. Iku berarti gawe Allah nyang Gusti Allah. Wong iku ora rido karo aku berarti ora rido karo Allah. Wong aku diparingi nikmat Gusti Allah iki peparingi Allah kok didrengkeni. Lah padha karo drengkeni Gusti Allah. Kandhanono wong sing drengkeni aku iku padha karo drengkeni Gusti Allah. Muga-muga ae diwales karo Gusti Allah. Diwales sapa ya muga-muga ditambahi mangkele. Muga-muga dibuntoni penjalukane. Iki disairno, pengertian ngoten lho terus dinandomno dadi telung nandom. Dadi wong drengki niku disiksa selawase urip. Kono tambah soge kene tambah muangkel. Kono tambah soge kene tambah muangkel. Bojone ayu muangkel. Polane duwe sirsiran gak keturutan ngrabi dirabi arek dadi muantet muangkel. Tata oleh telung wulan bobot. Waduh tambah yo apa rek kenek temenan rek. Lah iku bobot telung wulan lho gelem arene wah wah wah wah. Wis tambah bedegeke nemen tambah bobot lho ngono ae ditutut-tutut ngono ae bobote. Nang iki ndi ana bobot gak ditutut nggo niki ngarep. Apa ana wong bobot disingitno? Nggih. Enggak ini gak kondo-kondo. Barang wis hasil ditutut-tutut inilah ngene. Hasilnya. Tapi dadi ndang pantes sih arek bobot iki. Sawangane diedeng-edengno. Bon niki terus e malih. Wa tama'u utawi tamak. Tamak iku ngarep-ngarep dikeki wong. Air rok batu tegese temen rok batu iku. Fisai dalam suwiji-wiji. Tamak iku kepingin. Kepingin arep-arep dikeki wong. Ngene iki kan wong nyuwukno sih rek. Nek dukun iku tomake ana wong nyuwukno. Tomak. Tomake sampe delok kurupe telu. Tok bolong. Mim bolong, ain tambah dangak ini. Alamate wong kecelik ya wong tomake iki. Ngono iku wis bolak-balik tak buktekno iku. Pokoknya aku budal ngaji katik jaga no di ngoni wong meleset terus bolak balik. Mulai aku gak wani-wani temen saking jaga-jaga no ngoni wis. Pemane sangu di jaga no wah tambah lali duit buwan temen sih dikek no tambah. Wa tamau tawi tamak iku yuzilu bisa ngilangi apa tamak al-khaya'a ing sifat isin. Wong niku nek kapane tamak sifat khaya'e niku saged ilang. Sucane niku ilang. Sakjane manungsa niku duwe suca rupane sifat tamak, ana sifat napa? Khaya' niku. Tapi bahasan keterak tamak pun ambles kabeh sifat-sifat isin. Wong jaluk bareng lah kapan tak duwe izin. Rokoke cap C jarine Yai Matrap. C rokoke. C nyelang sepedae. C nyelang montore. C njaluk duwike lho cap C kabeh. Mulake aja tomak nyanggone menungso, tomak nyang Gusti Allah Taala. Menungso kok nek katik njaga nondoke petik blorok mleset. Wong kate ngrapi arek ayu anake wong sugih kate jagakno dilungakno kaji. Alah worong. Lunga kaji jagakno ndoke petik bloro arep-arep dikajeni wong. Wah, kaji lunga kaji. Golek dhuwit dhewe lho, ikhtiar dhewe kate jagak-jagakno wis mbleset. Tunggale sampean kate jagakno utang iku ono sampean nak nik teko omah paranono lak mbleset kabeh. Aku biyen kate lunga kaji golek utangan iku tak pandang, kok tak pandang. Mbok kasane sing tak pandang lho gak cocok kabeh. Sing gak dipandang teleduk metu. Pokoke barang kuwi gak patut dijagakno ngono, tambah metuan. Nek arep dijagakno nemen-nemen tambah bleset. Mulai kula biyen kajenge lunga kaji dipun ngetaken kalih Al Maghfur lagi Haji Afian. Sampeyan kajenge lunga kaji ku duwe napa? Enggak ada tanduran bawang kedhik. Mpun jagakno tanduran. Sampeyan jagakno Gusti Allah mawon. Gusti Allah niku sugih. Nek sampeyan kate jagakno sapi, jagakno tanduran bleset. Lho temenan. Ya aja jagakno dhuwit. Padahal kaji ku syarat ya mbek dhuwit nek dijagakno tambah wurung. Lah iki akeh wong kaji wurung 45.000 wurung. Dadi jatah kuota lunga kaji niki wae wonten penjelasan kene pendopo kabupaten. 195.000 wis dijupuk waiting list 45.000 karek 150.000 iku diroyok wong sak niki kae. Kira-kira pendaftaran iki penutupan jatah kuota perkiraane sekitar 1 bulan tok. Jadi September awal Oktober wis titit wis mandek wis kudu mandek wis stop. Dan mulai saya kena katik duit, katik lungo kaji duit, gurung cukup, bisa juga katik daftar tu ruwet di c. Nanti saya kena daftar kudu lunas. Tapi sopo ngerti panggilan ni Gusti Allah kadang-kadang yo noai dalan human ai nek wayai. Lo lungo kaji lo saya kisah royoan daftar. Padahal bayar lo kisah royoan. Lagi pembung, lagi alamat di nogi amat ini. Iku dilungkas zakat kapayu ya dilungkas. Selalu dilungkas zakat dinyonyol-nyonyol lo gano sing nampani. Temenan, bubung durung, saiki bubung payu, tokno zakatmu. Dilungkas so dako iku gak payu, lah ini nyata nih, daftar lu ngaji lo, akeh sing gak iso budal, wis bayar lo gak iso budal. Duit wis siap lo gak iso budal, 45.000 wong, lah ini dilungkas so dako, gak payu ya, lah ini bubung payu, cepet-cepet. Dilungkas kodok gak gelemi nompon, kangelan. Alamatnya dino, wah ke alamat-alamat ini pas gana pang bobot itu alamatnya dino kiamat lah kabih ya pola cepat gana pang bobot itu lah mek kanggo nyocoknya dawe kanjeng nabi besok ini pas gana pang meteng itu bakal dino kiamat lah caranya gak meteng di kabih lah ngono sih jenang kiamat kok wal ghibatu utawi ngrasani iku tu zilu bisa ngilangaken apa ghibah al amala sholiha ing amal kang bagus wal ghibatu utawi ghibah bikasril ghaini kelawan diwaca kasra gini iku ayat kura yenta nutur sapa aksar suwong suwiji masawial insani ing pira-pira alane menungso oleh nutur fihi batihi ing dalem lungone insan pun ngoten nawon ngrasani iku iso ngilangi amal soleh lho ngrasani lho amal-amal soleh iso dilebur mek Gusti Allah. Jadi kula panjenengan sedaya jamaah limang waktu poso Senin Kamis maca Quran sedekah mesem grapyak andhap asor pokoknya amal-amal saleh lho dipikir ngrasani wong sret ngono entek ganjaran ibadah. Kok iso entek ya amal saleh? Sing darani ngrasani ku ya apa sing ngomongno wong liya ngomongno eleke wong liya katik wonge gak ana. Nek wonge ana krungu mesti mangkel. Nggih. Ngomongno eleke wong liya sing diomongno gak ana. Iku diarani ngrasani. Kula niki mboten ngrasani para sederek sak temene mawon. Lah iya iku. sing darani ngrasani iki ngomongno sak temene, ngomongno eleke wong liya. Mergo kene ana terusane, wa ya utawi cacat iku fihi ing dalem insan. Wa ilam takun, lah iki sing gak sak temene. Wa ilam takun lamun ora ana apa cacat iku fihi ing dalem insan. Fahuwa fahiya mongko utawi kondo riba tonutur iku butanun aran gegorowa. Jadi ngomongno eleke wong liya padha go sak temene utawa gak sak temene iku jenenge ngrasani. Nek sak temene iku jenenge ngrasani, nek gak sak temene goroh yo ngrasani. Dobel tambah. Wong gak zina jare diomongno zina. Iku tambah yo ngrasani yo goro. Lah nek zina temen terus dirasani, diomongno nggih wong liya. Lah niku namine ngrasani tok kadhe goro. Mergo sak temene. Lho ya, sing ngomongno sak temene ngomongno eleke wong liya niku. Nek wong e krungu mangkel niku namine ngrasani. Lah nek wong e ana apa jenenge? Ngomongno eleke wong liya, wong e nggih ngarepe. Wa in wajahu lan lamun adep-adepan sapa wong ing insan dia kelawan nutur masawi bahwa mongko utawi kondo iku satmun aran misawi. Nek wong ing ngarepe ku ya misawi nyenyek. Lah iya kok gak diangen-angen. Oh gantenge kaya ngono kok iso arek elek ngono kok iso didemeni sampai kaya ngono lu nguasno apa? Amban kon kok rewel sik. Ngono iki pinggire kene ana wonge. Nah niki nampine gak ngrasani misuwi ngoten nggih. Lah niki sing ati-ati nek dadi wartawan. Ana wong kejadian, mbok iku zina, mbok apa. Bener jenenge gak disebutno, tapi desane disebutno. Ada seorang tokoh masyarakat. Ngono tok, di desa ini, nah, utawa desane gak disebutno, yang namanya kepala desanya ini lah. Bener jenenge identitasi wonge gak disebut, tapi desane disebutno. Utawa desane gak disebutno, kepala desane disebutno. Diceritakno di buku, ditulis ing gone koran. Di majalah. Ngono iku jenenge ngrasani. Dosa lah nyebar luas no cacate wong mukmin iku diancam hukuman karo Gusti Allah. Ya apa nggih Qur'an iku. Innal ladzina yuhibbuna antusi alfahisata fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sak temene wong-wong akeh sing padha seneng buka rahasiane nyebar luasno rahasiane wong mukmin, wong iku bakal disiksa sing lara dunya akhirat. Mulai aja kumalan buka rahasiane wong liya. Senajan ta wong ku salah, iku lah hubungane karo Gusti Allah. Aja diler-ler. Aja disebar luasno. Mosok meneng-meneng kono kon krungu kabar apa kono ana kiai ngene-ngene lah gak oleh wis meneng apa-apa gak ro. Niku aja nyebarno luasno kaya ngene. Contone kucing iku biyen zamane Nabi Nuh kucing iku dilarang buka rahasiane kanca ya kabeh asale ngene lho Nabi Nuh niku gawe prau sap telu. Nisor isine barang-barang. Terus sap loro kewan-kewan. Nduwur dhewe menungso. Iki kelompokno sak jodho, sak jodho macan, sak jodho kerik, sak jodho kucing, sak jodho kabeh. Berlayar telung wulan. Dunyo niki biyen tau kerem. Lah sementara telung wulan iki dilarang ngumpuli bojo, tirakat. Lah jenenge kerik niku saking gedene sawat mboten kuat ngempet terpaksa. Terpaksa ngono nggon sepi-sepi nggih pojokan ngono nggarap ngene. Konangan kucing. Nah, kucing iki kaya bener-bener anggite. nglapurno nyanggone Nabi Nuh. Laporan ndoro. Ana apa? Segawon kok kumpul kali estrine, kamangka sanjangipun dawuh panjenengan mboten pareng ngumpuli estrine. Lah nek pareng kula nggih tak nggih padha-padha ngoten. Lho, gak oleh. Lah kok ngono lah nggih, ngoten kula mboten tepak ngoten niku. Ya semoga-moga ae cepote angel ngono. Anjene sabdane Nabi Rasul kerek niku nyepote angel. Ngantos sak mangke turun mak turun, kerek niku nek rabenan mbek bojone cepote niku angel. Mbono apane nggih. Ta ono camplang iki ngene. Akhire uisin diwasno wong sak kapal. Saking uisine jenenge rahasia kok didodono wong akeh. Nabi Nuh kula niki salah nggih salah. Hukumane wong salah nggih dos pundi kula nggih tak kula lakonane. Tapi nek diler-ler ngeten kula nggih boten trima. Ya, ya padha ae ya gak apik mbuka rahasiane wong. Nggih sampeyan hukum kucing niku. Niku sing nglapuraken kula. Ya wis. Muga-muga kucing kapan gawe anak dirungokno wong sak kampung. Wah. Sampeyan delok kucing ku nek gawe anak. Sajane wis meneng. Lho apa nek kenek kok weruh. Kucing ku lho dik gobloke. Nek kenek mbok wis meneng wae kaya wong ngono kleset meneng kaya ngono. Dadi manungsa niku pinter, gak atik kaya kucing ngono. Kenek wis meneng ae. Karo gawe ini ora anake 5 ngono. Kucing niku wis mesti pokoke ana kucing kadhe cerik-cerik kok mesti kenek ngoten. Ya iku akibate apa? Wong kumalan buka rahasiane wong dihukum karo Gusti Allah contone kucing. Wis mendilalah wis gak iso diingkari manus. Kadung kanggo contoh. Mila panjenengan sedaya kapan ana wong salah aja buka-buka rahasiane iku. Cek gak konangan wong rahasia sampean. Dadi sampean nek jange buka rahasiane wong ini kok sampean ku duwe rahasia. Iya ra aku dhewe yo tau salah ngono kok ngomongno salahe wong. Lah gak ngomongno. Tambah kok rahasia aku dibuka wong tambah. Ngono kabeh duwe rahasia. Wis meneng wae. Melut sampean barang lak wong-wong gak harus meneng wae. Rahasia gak oleh dibuka. Ngoten niku ditutupi karo Allah nek sampean purun nutupi Gusti Allah nggih nutupi. Lho kok makola. Teko endi iki mang? Makola ngene iki. Makola iki gak adoh makola iki. Wis yes, apa-apa nggih. Di global ae. Wal makola tu tasyata asrota utawi makola kang kaping 19 iku anin Nabi saing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana ustune kanjeng Nabi ku kola dawuh sapa kanjeng Nabi. Arba'atun utawi papat minal khisali saking pira-pira perkara fil jannati dalam swarga iku khairun luwe bagus minal jannati katimbang swarga. Nafsi ayo kahanane swarga. Oh niki dawuh Kanjeng Nabi, ana barang papat nggih swarga. Iku luwe apik timbang swargane. Masyaallah swarga kuwi apik lho. Iki ana sing luwe apik timbang swarga. Swarga lamun sae sih. Apik ndi mbek pendopo kabupaten niku? Oh, apik swarga. Ambek bedhug iku wae tambah apik swarga. Tapi jono sing luwih apik timbang swarga. Nggih menika enten sekawan. Nomor tunggal. Al-khuludu utawi langgeng fil jannati dalam swarga iku khairun luwih bagus minal jannati katimbang swarga. Aitolatul iqamati tegese utawi suwene manggon fil jannati dalam swarga. Iku an'amu luwih nikmat li ahliya ketuwe ahli swarga. Min wujudi nafsil jannati katimbang wujudi kahanane suwarga. Langgeng di suwarga niku langkung sae timbang suwarga ni. Suwarga wis apik, luwe apik mana lawas di suwarga. Suwe di suwarga niku luwe nikmat katimbang wujude swarga ndane penake nggih swarga wis katik ngaji ngene iki katik mangan rekreasi kelon ngono iku penggaweane mangan rekreasi kelon wis gak atik lapo-lapo wis gak sembahyang gak poso wis gak katik kumpul-kumpulan katik katik kok ana ku nek kumpulan gak ketok bokonge blas waktu ketok wajah tok nek kene lak ketok sampean ngadem rene ku mburi-mburi kanca sampean lak ketok bokonge kabeh saking ciute nggon wis warga saking ombone gak ketok bokong ya ngene wis penggawane wis nglencer mangan yang ngene buk pondok-pondokan yang kubuk-kubuk kelon ngono ngono wae sak teruse. Masya Allah enak-enak di suarga saya betah-betah no turu-turu gobok betah-betah no mangan-mangan sego empok betah-betah no soro-soro dede besok di suarga enak karek didik lo umure jajal seumur suwita alah karek didik sing umure petong polo sing seneng hati sampean cepak kak sembahyang cepak gak menangi peringatan 17 yang akan datang gak menangi seneng-seneng no hatimu enak tahun emas yang kedua sampai jangan gak menangi okay. Saya ketahun kas ini almarhum sedaya ini kecoba sih cilik-cilik itu awal itu rasanya gak menangi sampai awal-awal ini menangi gak penak aduh gak menangi terus gak sembahyang terus gak mikir no lampu dan lain sebagainya dan ini ya apa ya ya apa jangan saya ketahun yang akan datang ya apa rupanya dunia ya apa saat ini mohon pun koyok ini kemaksiatan merajalela. Nah ini 50 tahun yang akan datang jadi yo apa dunia ini. Wis mbo cek dipikir sing mburi-mburi awake dhewe ayo nang mati ae. Ayo dirungokno ae teko kuburan ini. Wa khidmatul malaikati. Utawi ngoleh ngladeni malaikat fil jannati dalam swarga. Li ahliya kedueni ahli swarga iku khairun luwih bagus minal jannati kan timbang swarga. Fakit matul malaikat mongko tai oleh ngladeni malaikat iku tadullu nuduna apa khidmat ala ziyadatir tifai ahli jannati ing ngatasé tambahe luhure ahli swarga oleh ngladeni malaikat ing swarga niku langkung sae timbang swarga la wong awak-awakan kaya ngene potongane lho diladeni malaikat malaikat iki iso ngladeni kula panjenengan sedaya. Niki nikmat langkung ageng timbang swarga. Muga-muga kula panjenengan sedaya niki diparingi tetep iman islami iso husnul khotimah, iso dadi penduduk swarga. Allahumma amin. Cekap semanten muga-muga ngaji niki diparingi hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.